Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ikhwanan fi din azzaikumullah. InsyaAllah malam hari ini kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari. Terakhir kita bacakan bab man kariha ayya'uda fil kufri kama yakrahu ayyulqa fil nari minal iman. Bab barang siapa yang benci kembali kepada kekafiran, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api, termasuk di antara keimanan. Dan telah kita bacakan hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa man ahabba 'amdan la yuhibbuhu illa lillah wa man yakrahu an ya'uda fil kufri ba'da idh anqadahu Allah kama yakrahu an yulqa fil nar. Masuk pada bab yang ke-15, bab tafaduli ahli al-iman fil a'mal. Bab bertingkat-tingkatnya orang yang beriman dalam amalan-amalan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Haddatsana Ismail. Menceritakan kepada kami Ismail. Ismail ibnu Abi Uwais. Abdullah bin Abdullah Al-Asbah Al-Madani. Nah. Qala haddatsani Malik an Amr bin Yahya Al-Mazini. Beliau mengatakan telah menceritakan kepadaku Malik. Nah. Dari Amr bin Yahya Al-Mazini. An Abi. Dari bapaknya Yahya Al-Mazini. An Abi Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu. Dari Abu Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu. Sa'ad ibn Malik ibn Sinan radhiyallahu anhu. Salah seorang sahabat Nabi yang banyak juga meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulu ahlu jannati al-jannata. Ahli jannah, penduduk surga, masuk ke dalam surga. Wa ahlun nari an-nara. Dan penduduk neraka, masuk ke dalam neraka. Nah. Summa yakulu Allah ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berkata, akhriju man kana fi qalbihi misqalu habbatin min hardalin min iman. Keluarkanlah Barang siapa yang dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari keimanan. Payukhrajuna minha qad iswaddu. Maka dikeluarkanlah dari neraka tersebut. Qad iswaddu, mereka yang sudah hitam gosong. Wayulqawna fi nahril haya awil haya. Kemudian mereka dilemparkan atau dimasukkan ke dalam sungai kehidupan. Syakka Malik. Imam Malik ragu apakah nahril haya atau nahril hayat. Haya. Fayambutuna kama tambutul habbatu fi janibis sayl. Maka mereka tumbuh bersemi sebagaimana tumbuhnya benih di tepi sungai. Alam tara annaha takhruju safra'a multawiyatan. Tidakkah engkau melihat bahwasannya keluar ya dengan warna kekuning-kuningan. Qala Wahib haddatsana Amr al-Hayati wa qala khardalin min khairin. Ya. Berkata Wahib telah menceritakan kepada kami Amr, yaitu al-Hayah, ya, fi nahril hayah. Wa qala, dan beliau mengatakan, khardalin min khairin. Ya. Sebesar biji sawi dari kebaikan. Nah, kalau dalam riwayat yang pertama, min iman. Ya. Kalau dalam riwayat yang lain, min khairin. Nah. Dari hadis yang kita bacakan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika di akhirat nanti, ya, tatkala ahlu jannah masuk ke dalam jannah, kemudian ahlu nar masuk ke dalam neraka. Nah, dikatakan di akhirat nanti, ya, imma ilal jannah wa imma ilal nar. Apakah masuk ke dalam surga ataukah masuk ke dalam neraka? Apakah ashabul yamin atau ashabul shimal? Apakah dia masuk ke dalam golongan kanan ataukah golongan kiri? Nah, dan ketika penduduk surga masuk ke dalam surga, kemudian penduduk neraka masuk ke dalam neraka. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, akhriju man kana fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin min iman. Keluarkanlah orang yang dalam hatinya ada keimanan walaupun sebesar biji sawi. Nah, di sini menunjukkan bahwasannya ada sebagian orang yang beriman, ya, yang dia masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Akan tetapi, kalau seandainya ada keimanan dalam dirinya, walaupun sebesar biji sawi, akhirnya dia akan masuk ke dalam surga. Nah, di sini menunjukkan tentang bertingkat-tingkatnya keadaan orang-orang yang beriman. Yeah. Di antara orang-orang yang beriman, ada masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Ada juga di antara orang-orang yang beriman, masuk surga dengan dihisab. terlebih dahulu. Dan ada juga orang yang beriman masuk surga dengan diadab terlebih dahulu. Ya, sehingga bertingkat-tingkat keadaan orang-orang yang beriman. Tidak semuanya dalam satu tingkatan, tapi mereka bertingkat-tingkat. Nah, orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, mereka adalah orang-orang yang benar-benar mewujudkan tauhid. Ya. Mereka adalah orang-orang yang mewujudkan konsekuensi-konsekuensi daripada keimanan. Mereka adalah orang-orang yang sempurna keimanannya. Masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Sebagaimana para anbiya. Nah, mereka adalah orang-orang yang kokoh, kuat keimanan dan ketauhidannya. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ketika beliau membawakan bab dalam kitab tauhid, bab man haqqaqa tauhid dakhala jannah bila hisab, bila adab wala hisab. Barang siapa yang mewujudkan tauhid dengan sebenar-benarnya akan masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Beliau membawakan ayat yang berkenaan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa walam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ummah. Ummah di sini maknanya qudwah, contoh, suri teladan. Ya. Panutan. Nah, pemimpin dalam agama ini. Ya. Dan tentunya imamah dalam agama ini diraih dengan kesabaran dan keyakinan yang ada pada beliau. Waja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ya, kami jadikan di antara mereka sebagai pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami tatkala mereka sabar dan yakin terhadap ayat-ayat kami. Nabi Ibrahim ummah kudwa, suri teladan, pemimpin. Ya. Dan ini kita sebutkan tadi diraih dengan kesabaran dan keyakinan. Nah, ini pun di antara sifat orang yang mewujudkan tauhid dengan sebenar-benarnya. Yang memiliki sifat kesabaran dan keyakinan. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Yang kedua, qanitan lillah. Maknanya orang yang senantiasa tunduk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Ya. Apapun perintah Allah masuk akal ataupun tidak masuk akal, senantiasa tunduk dan taat kepadanya. Tidak mendahulukan perasaannya, tidak mendahulukan kecintaan kepada yang lainnya, akan tetapi senantiasa tunduk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, apapun ujian yang menimpa dirinya, senantiasa tunduk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan ini sifat orang yang mewujudkan tauhid. Hanifa, orang yang lurus, menghadapkan dirinya kepada Allah dan berpaling dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yaku minal musyrikin, dan beliau bukan termasuk orang yang musyrik. Syakiran li'an'umih, dan orang yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara sifat-sifat yang menunjukkan, ya, mewujudkan tauhid dengan sebenar-benarnya, mewujudkan keimanan. Nah, dan ini juga merupakan sifat ahlul jannah yang masuk ke dalam surga tanpa adab, tanpa hisab. Ya. Di antara sifat-sifat yang lainnya, ya, ketika Nabi SAW menyebutkan bahwasannya di antara umat Nabi Muhammad SAW ada 70 alfan yadukhuluna jannata bighari adabin wala hisab. Ada 70 ribu orang. Ya. yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Nah, dalam riwayat yang lain, setiap 1,000 ada 70,000 lagi. Nah, yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Ketika para sahabat berbincang-bincang, barangkali mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dan belum mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara mereka lagi berbincang-bincang. Yang dimaksud adalah para sahabat Nabi SAW. Sampai Rasulullah menyebutkan dengan sifat. Humul ladina la yastarkun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat. Yang pertama, nah, mereka bukan orang-orang yang tatoyur, nah, meramal nasib, menganggap sial dengan burung atau yang semisalnya. Mereka adalah orang yang tidak meminta untuk dirukiah, yang pertama, walayastarkun, tidak minta untuk dirukiah untuk dirinya. Nah, yang kedua, mereka adalah orang yang tidak meminta diobati dengan cara kai. Yang ketiga, mereka adalah orang yang tidak menganggap sial atau meramal nasib dengan burung atau yang semisalnya. Yang keempat, yang merupakan inti dari tiga perkara yang disebutkan di awal, mereka adalah orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini ketawakalan yang kuat. Nah, ini di antara sebab seseorang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Nah, di antara kaum mukminin pun ada yang masuk surga tapi dihisab terlebih dahulu. Ya, hisab itu perkara yang sangat menegangkan. Ya, di mana ketika itu seorang mukmin, nah, dihisab, diperhitungkan amalan-amalannya. Ya. Nah, semua terekam, ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa-dosa yang kita lakukan terekam semuanya. Fa'alta damba kada, fa'alta damba kada. Engkau telah melakukan dosa ini, engkau telah melakukan dosa itu. Nah, semuanya terekam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan sebutkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Nah, sehingga waktu yang sangat menegangkan. Nah, sampai ketika dosa-dosa itu disebutkan, sudah putus asa. Melihat banyaknya dosa-dosa. Nah, sudah putus asa. Tapi ketika itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Qad satartuka fid dunya wa ghafartu lakal yawm. Sungguh aku telah menutupi dosa-dosamu ini di dunia. Dan hari ini aku mengampuni dosa-dosamu. Ya, ketika dia sudah tegang, ya, bayangannya sudah akan binasa. Kemudian Allah menyatakan kalimat tadi. Nah, aku telah menutupi dosa-dosamu di dunia, dan hari ini aku mengampuni dosa-dosamu. Ya, sudah dia tegang, sangat luar biasa. Ya, baru setelah itu dia dimasukkan ke dalam jannah. Nah, ya. Dan ada juga di antara kaum mukminin yang masuk surga tapi diadab terlebih dahulu. Ya, sesuai dengan kadar dosa. Nah, yang dilakukannya. Nah, di mana dosa-dosa yang dilakukan seorang mukmin, kalau dosanya bukan kekafiran, bukan kesyirikan, maka di akhirat nanti tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berkehendak mengampuni, Allah mengampuni ya. kalau berkehendak untuk mengazabnya, Allah mengazab sesuai dengan kadar dosanya. Tapi akhirnya dia akan masuk ke dalam surga. Nah, inna allaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni kesyirikan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan bagi orang yang Allah kehendaki. Nah, ini ketika di akhirat tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi, nah, akidah ahlu sunnati wal jamaah, bahwasanya setiap orang yang beriman, dia akan masuk ke dalam surga. Walaupun masuknya ke dalam surga ini berbeda-beda. Ya. Ada yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Ada yang masuk surga dihisab terlebih dahulu. Ada yang masuk surga dengan diadab terlebih dahulu. Ya. Tentu ya kita semuanya menginginkan masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Nah. Jangan sampai kita merasa aman. Nah, dengan keimanan yang ada pada diri kita saat ini. Kan kita orang beriman. Ya. Kita akan masuk surga nantinya. Kemudian dia tidak memperdulikan amalan-amalan. Nah, khawatir tatkala dia meremehkan amalan-amalan, ujungnya dia meremehkan amalan-amalan yang merupakan syarat keimanan. Dikatakan di antara amalan-amalan ada yang merupakan syarat keimanan. Atau di antara amalan-amalan ada yang merupakan pembatal-pembatal keimanan. Nah, sehingga jangan sampai kita meremehkan amalan-amalan dengan alasan kan kita sudah beriman. Walaupun bagaimanapun kita akan masuk ke dalam surga nantinya. Disebutkan tadi. Nah, orang yang masuk surga itu tidak semuanya langsung masuk surga. Ada juga yang diadab terlebih dahulu. Jangan dikira adab itu sebentar di akhirat itu. Tidak. Nah, adab yang sangat lama sekali. Sampai sebutkan dalam hadis ini. Nah, payukhrajuna minha qadiswadda. Dikeluarkan dari neraka itu orang-orang sudah hitam, gelap. Sudah menjadi arang. Nah, saking dahsyatnya adab neraka. Sampai melupakan kenikmatan-kenikmatan yang pernah dirasakan di dunia. Ketika Nabi SAW menyebutkan tentang seseorang yang paling mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di dunia. Tapi dia penduduk neraka. Dimasukkan ke dalam neraka. Nah, satu kali celupan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepadanya, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan? Apakah engkau pernah merasakan kebahagiaan? Apakah engkau pernah merasakan kesenangan? Orang ini mengatakan, demi Allah, aku belum pernah merasakan kebahagiaan, kesenangan. Ya. Padahal di dunianya dia orang yang paling senang. Ya. Mendapatkan harta yang paling banyak mungkin. Nah, tapi ketika dimasukkan ke dalam neraka, lupa dengan kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan yang dirasakan di dunia. Nah, beda dengan penduduk surga. Ketika Nabi SAW menyebutkan tentang orang yang paling sengsara di dunia, paling menderita di dunia, tapi dia penduduk surga. Dimasukkan ke dalam surga, Allah bertanya kepadanya, apakah engkau pernah merasakan penderitaan? Apakah engkau pernah merasakan kesengsaraan? Orang ini mengatakan, demi Allah, saya belum pernah merasakan kesengsaraan dan penderitaan. Bukan berbohong orang ini, tapi dengan kenikmatan surga melupakan penderitaan-penderitaan dan kesengsaraan yang dialaminya di dunia. Nah, sebaliknya dengan neraka tadi. Kenikmatan-kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan yang pernah dirasakan di dunia, terlupakan saking dahsyatnya adab neraka. Ya. Jadi jangan sampai kita merasa aman, merasa tenang dengan keimanan yang ada pada kita sekarang ini. Lantas meninggalkan amalan-amalan dengan alasan kan kita sudah beriman. Pasti masuk surga. Ya. Saya jelaskan tadi. Nah, tatkala seorang meninggalkan amalan-amalan, bisa jadi amalan yang dia tinggalkan itu termasuk perkara yang sangat penting ya dalam keimanan. Atau dia melakukan perkara-perkara yang bisa membatalkan keimanan. Ya, sehingga menyebabkan kekafiran. Nah, kemudian jawaban yang kedua. Adab neraka itu putih. Ya, sebentarnya di akhirat berbeda dengan sebentarnya di dunia. Nah, kembali kepada hadis, Allah mengatakan, keluarkanlah orang yang dalam hatinya ada sebesar biji sawi daripada keimanan. Maka dikeluarkanlah. Ya, orang-orang yang masih ada keimanan dalam hatinya walaupun sebesar biji sawi. Ya. Dan ketika dikeluarkan, mereka sudah hitam, kelap. Ya, seperti arang. Nah, fayulqawna fi nahril haya. Kemudian mereka dimasukkan ke sungai kehidupan. Ya. Ketika mereka dikeluarkan dalam keadaan sudah hitam kelap. Nah, ya. Kita saja kalau mendengar misalkan seseorang yang terbakar oleh api, ya. Nah, keadaannya sudah mengerikan. Nah, ya, menghitam, kulit-kulitnya juga kelupas dan sebagainya. Sudah berubah bentuknya. Kita pun gak mengenalinya siapa dia. Nah, ini api dunia yang hanya satu bagian saja dari 70 bagian api neraka. Nah, kemudian kalau musim panas, ya, di negeri-negeri yang ada musim panasnya, sangat terik luar biasa. Ya, itu hanya disebutkan min fai jahannam, hanya hembusan api jahannam saja. Hanya hembusannya saja. Nah, tapi panasnya luar biasa. Di negeri-negeri yang ada musim panasnya, ketika musim panas datang, luar biasa panasnya. Padahal itu fa inna siddatal har min fa'i jahannam. Rasul mengatakan sebenarnya panas yang sangat luar biasa itu ya di antara hembusan api jahannam, hanya hembusannya saja. Hanya tiupannya saja apalagi apinya. Ya. Nah. Sehingga ketika dikeluarkan mereka itu dalam keadaan sudah hitam, gelap. Nah, kemudian mereka dimasukkan ke dalam sungai kehidupan. Ya. Ketika dimasukkan ke dalam sungai kehidupan, mereka tumbuh bersemi, mulai tumbuh lagi. Nah, sebagaimana tumbuhnya benih di tepi sungai. Bisa kita bayangkan. Nah, yang asalnya sudah hitam, kering, gelap. Nah, ya, dimasukkan ke sungai kehidupan. Mulai, nah, mereka kembali seperti manusia biasa lagi. Ya, nah, mulai membaik tubuhnya dan lain sebagainya. Sampai disebutkan oleh Nabi SAW, ya, sebagaimana tumbuhnya benih di tepi sungai. Nah, alam taro anna takhruju safra mutawiyatan, tidakkah engkau melihat keluar ya, dalam warna kekuning-kuningan. Nah, sehingga dari hadis yang kita bacakan ini sekali lagi menunjukkan tentang bertingkat-tingkatnya. Ya, tafadul ahli iman. Orang yang beriman bertingkat-tingkat. Nah, ada yang sempurna keimanannya, ada juga yang kurang keimanannya. Nah, ya. Ada yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Ada juga yang masuk surga dengan dihisab. Ada juga yang masuk surga dengan diadab terlebih dahulu. Nah, dan hadis ini pun merupakan bantahan kepada orang-orang Murji'ah. Nah, yang mereka mengatakan bahwasanya maksiat itu tidak berpengaruh kepada keimanan. Dikatakan iman bagi mereka hanya cukup dalam hati saja. Ya. Amalan bukan termasuk di antara keimanan. Dibantah dengan hadis ini. Bahwasanya ada orang yang beriman, tapi dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini menunjukkan bahwasanya, nah, kemaksiatan itu bisa berpengaruh kepada keimanan seseorang. Nah, dan ini pun ini bantahan kepada orang-orang Mu'tazilah. Ya. Dan orang-orang Khawarij. Yang mereka mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka. Ya. Padahal dalam hadis ini, nah, disebutkan orang yang dalam hatinya ada sebesar biji sawi daripada keimanan. Ya. Berarti apa? Banyak dosa-dosanya. Dia pelaku dosa besar. Keimanannya hanya dihitung sebesar biji sawi saja. Ya. Tapi ternyata Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan mereka dari neraka. Tidak mengekalkan mereka dalam neraka. Nah. Kemudian dimasukkan ke dalam jannah. Ya. Sekali lagi hadis ini merupakan bantahan kepada Murji'ah. Dan juga bantahan kepada Mu'tazilah. Nah, qara'na hadisan wahidan, kita bacakan satu hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu berkenaan dengan bertingkat-tingkatnya orang yang beriman dalam amalan-amalan. Ya, sekali lagi, berbeda-beda keadaan orang-orang beriman. Nah, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala pun gambarkan dalam Al-Quran. Di antara orang yang beriman, nah, ada yang dia sabiqun bil khairat. Berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Ada juga di antara mereka yang muqtasid, pertengahan. Ada juga di antara mereka yang menzalimi dirinya sendiri. Ya. Nah, ada yang menzalimi dirinya sendiri. Dengan apa? Dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Nah. Dan yang semacam ini khawatir. Dia mendapatkan azab dan siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala sebelum masuk surga. Nah. Yang dia menzalimi dirinya sendiri dengan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan. Ada juga yang muqtasid di pertengahan. Para ulama menyebutkan mereka adalah orang yang hanya melakukan kewajiban-kewajiban saja. Dan meninggalkan yang haram-haram. Adapun yang sunnah, kadang-kadang masih banyak meninggalkannya. Yang makruh-makruh, kadang-kadang dia masih melakukannya. Yang kedua, pertengahan. Nah, ya, yang semacam ini bisa jadi dia masuk surga dengan dihisab terlebih dahulu. Ya. Dan yang ketiga, yang sabiqun bil khairat, yang berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Ya. Mereka adalah orang-orang yang semangat dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban, ditambah dengan perkara-perkara yang sunnah. Mereka juga adalah orang-orang yang meninggalkan keharaman-keharaman, dan mereka pun meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Ya. Sehingga orang yang semacam ini, nah, diharapkan masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Nah. Sehingga berbeda-beda keadaan orang-orang yang beriman. Ini pun disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang kita bacakan tadi. Di antara orang yang beriman, ada yang menzalimi dirinya sendiri. ya, dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Ada juga yang muktasid, pertengahan. Nah, ada juga yang berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Ya, tentunya kita semua memilih ingin menjadi orang-orang yang beriman, yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Kalau kita menginginkan demikian, tentunya kita harus mewujudkannya dengan melakukan sifat-sifat atau kriteria-kriteria ya, mukmin yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Nah, tidak hanya keinginan saja, akan tetapi kita malas untuk melakukan sebab-sebabnya. Nah, ya, kalau kita memiliki keinginan demikian, maka anaknya kita bersungguh-sungguh nah, untuk meraihnya dengan melakukan sebab-sebab yang disebutkan dalam ayat-ayat dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ilahuna alhamdulillah. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.